Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmatuhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Pemirsa, ketemu lagi dalam acara Kurma Kuliah Ramadan, dan satu hal yang mau saya sampaikan pada kesempatan hari ini adalah bagaimana orang bisa konsisten, fokus, tawajuh di dalam satu urusan. Karena istiqomah itu menjadi kunci bagaimana orang itu menjadi sukses dunianya maupun akhiratnya. Dan pemirsa, di sebelah saya sudah ada adik kita berdua, Coki sama Ruli, dan saya ingin supaya pertanyaan saya dijawab dengan konsentrasi, cepat, dengan berpikir, supaya dunia ini sudah abad Pentium berapa, jadi harus cepat. Oke. Jas saya warna? Hitam. Kamera warna? Hitam. Sepatu saya warna? Hitam. Oke, kelelawar tidur di waktu? Malam. Seharusnya bukan, kelelawar itu tidurnya di waktu siang. Oke. Yang sekarang Ruli? Oke. Kertas warna? Putih. Oke, tembok warna? Putih. Awan warna? Putih. Oke, sapi minum? Susu. Harusnya sapi itu minumnya air. Kita lihat betapa memang untuk konsentrasi itu tidak mudah. Pemirsa, sudah nyata sekali bahwa kadang-kadang kita untuk konsisten, untuk tawajuh, untuk konsentrasi itu sangat berat. Padahal hidup ini diperlukan, orang perlu istiqomah, konsisten di dalam ihdinash shiratal mustaqim. Di dalam hidup ini sering kita mau berjalan lurus, tetapi ada saja godaannya. Itulah maka Rasulullah SAW dalam satu hadis, hidup itu akan on the track, hidup itu senantiasa dalam jalan yang lurus, tetapi di balik itu selalu ada godaan yang membuat orang konsentrasinya jadi berubah. Orang bisa lulus dengan wanita, tapi tidak lulus dengan jabatan. Orang sudah lulus dengan godaan jabatan, tidak lulus dengan harta. Harta, tahta, wanita, kedudukan, gengsi, dan sebagainya, termasuk paman beliau sendiri. Sudah dia demikian rupa membantu Rasulullah, Abu Talib, sudah luar biasa membantu dalam segala hal. Tetapi ketika di dalam masa akhirnya diajak untuk la ilaha illallah, untuk mengakui keimanannya atas dasar jah atau prestis yang ada pada dirinya, tetapi ternyata sulit karena kadang-kadang orang itu mau beragama dengan lurus terpengaruh dengan dunia. Untuk itulah diperlukan orang harus konsentrasi, tawajuh, munadhamun li su'unihi, yaitu harus tetap tegah istiqomah. Istiqomah bukan istri tiga di kontrak rumah, tetapi istiqomah itu adalah bagaimana orang tetap lurus di dalam kebaikan. Apa itu istiqomah? Apa itu tawajuh? Apa itu orang harus munadhamun li su'unihi? Jangan kemana-mana, saya akan jelaskan setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama Kurma Kuliah Ramadan. Dan betapa orang kadang-kadang untuk istiqomah dalam beragama, yang Allah janjikan siapa yang tetap istiqomah, tatanazzalu alaihim malaikatu, akan diturunkan malaikat untuk menenteramkan jiwanya, menenteramkan keluarganya. Bahkan dia tidak akan takut dan tidak akan sedih, orang-orang yang istiqomah. Cuman sering istiqomah itu terganggu konsentrasi kita oleh beberapa godaan. Di dalam tingkat kata-kata saja tadi sudah terbukti, ketika saya tanya, tembok warna putih, kertas warna putih, awan warna putih, kapas warna putih, tapi begitu saya tanya, sapi minum apa? Sapi minumnya susu. Padahal di mana-mana sapi minumnya air. Ketika saya tanya, yang baju saya warna hitam, kamera warna hitam, begitu saya tanya, kelelawar tidurnya waktu apa? Tapi dia jawab, malam. Padahal di mana-mana kelelawar justru malam dia melek dan siangnya dia tidur. Ini menunjukkan bahwa kadang-kadang orang mau istiqomah di dalam beragama ada godaannya. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 14. Yuyina linasi hubus syahawat. Sungguh manusia itu akan tergoda di dunia ini untuk istiqomah beragama. Istiqomah bukan istri tiga dikontrak di rumah, tetapi dia tegak lurus di dalam beragama, sering digoda oleh wanita. Apalagi di kota-kota besar sering ada istilah rumput tetangga lebih hijau. Kenapa? Kadang-kadang kita melihat tuh di golop-golop itu rumputnya lebih hijau-hijau. Kedi-kedi itu lebih good looking daripada yang di rumah. Maka ini perlu istiqomah, bahkan oleh harta. Sering orang itu ketika dia miskin kayak Salabah, sahabat yang luar biasa, dia ketika miskin rajin di masjid, begitu kaya malah jarang ke masjid. Sayang sekali kadang-kadang kekayaan bukan tidak cocok bagi orang Islam, tapi sering kekayaan itu menghambat keislaman. Ketika ada orang itu uangnya sedikit, mudah sekali ngasih orang miskin, tapi begitu kaya alasannya enggak ada recehan. Ini menunjukkan semakin kaya malah semakin bakhil. Dan juga karena jabatan. Berapa orang yang dulu begitu di desanya dia rajin beribadah, begitu jadi pejabat di ibu kota, tinggi-tinggi besar gedung-gedung yang dilihat, kerudung mulai berjatuhan, peci yang dulu sering dipakai untuk ibadah sekarang mulai berjatuhan, malah bikin VCD porno. Inilah kasus-kasus yang terjadi, ada OKP, orang kaya baru. Maka kita harus stabil, kita harus betul-betul konsentrasi, fokus dalam beragama. Sekali lagi, orang-orang yang istiqomah dijamin oleh Allah, malaikat akan menaungi dan dia hidupnya tidak pernah takut. Dia tidak pernah sedih. Takut sesuatu yang belum terjadi, sedih sesuatu yang sudah terjadi. Hidup ini akan beres kalau la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tetaplah beristiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.